كما يحب ربنا ورضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، para ummahat dan akhwat dan juga yang hadir yang mendengar tausiah ini dari kalangan ikhwah dan aba, hafizhakumullahu jami'an. Adalah kesyukuran yang besar, yang wajib kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Wa bisyukri tadumun ni'am, dan dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat-nikmat itu akan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah merasakan nikmat yang banyak yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling berharga dari nikmat-nikmat itu adalah nikmatun diniyatun ukhrawiyah, jika nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut-sebut, barangkali sebagian orang pikirannya tertuju pada nikmatun duniawiyah, pada nikmat-nikmat duniawi yang dirasakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beri kelapangan rezeki, Allah beri makan minum, pakaian tempat tinggal, Allah beri kesehatan dan dari nikmat-nikmat duniawiyah. Padahal di samping itu tentunya kita wajib mengenal nikmat-nikmat itu karena itu termasuk dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan sampai kita lupa bahwa selain nikmat itu ada nikmat yang lebih besar dan lebih berharga dari itu yang telah Allah berikan, yaitu nikmatun diniyah ukhrawiyah, nikmat beragama, nikmat berislam, nikmat beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita hidayah, Allah beri kita petunjuk mengenal Islam dengan dalil-dalilnya, kemudian kita berupaya dan bersilam dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita taufik beramal dengan ilmu yang telah kita miliki. ya, yang wajib untuk terus kita sempurnakan, wajib untuk terus kita sempurnakan, dan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar terus nikmat itu disempurnakan dan disempurnakan oleh Allah, dijaga dan disempurnakan agar kita tetap istiqamah, terjaga nikmat at-tamassuk bil Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah, nikmat berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah, para sahabat, as-sahabah al-kiram, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum. Ya, apalagi dengan banyaknya fitnah-fitnah, baik fitnah syubhat, pemahaman yang rancu terhadap Islam, terhadap agama ini, terhadap akidah, dalam masalah akidah, masalah iman, yang wajib kita bentengi diri kita dengan memperkuat ilmu kita, pemahaman kita, dengan at-tafaqquh fid-din. Begitu pula fitnah-fitnah syahwat yang wajib kita bentengi diri kita darinya dengan memperbanyak ketaatan, memperbanyak ibadah. Wajib kita sadari nikmat ini. Pertama, kalau kita melihat orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dhallu sawa'as sabil, mereka meleset dari jalan yang lurus, dari siratul mustaqim, menyelisihi Islam, iman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita perhatikan lagi, ternyata pada kumpulan umat ini sendiri muncul di sana kesesatan-kesesatan, bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan dari al-aqidah sahihah, dari aqidah sahihah, dari aqidah yang benar. Dan muncul di sana amalan-amalan bid'ah yang menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW. Semakin kita sadar ketika kita mendapati diri kita bifadlillahi wa rahmatih, karena karunianya, karena rahmatnya, kita ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan di atas sunnah Nabi SAW, di atas ajaran Nabi SAW. Kita berjalan di atas dalil Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman khairun nas khairul qurun ba'dal anbiya wal rusul, di atas pemahaman generasi terbaik. Manusia-manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, yaitu sahabat radhiyallahu anhum. Kita mengikuti metode mereka berislam, metode mereka beriman. Kita mengikuti akidah mereka, kita mengikuti amalan mereka. Pada saat banyak dari saudara-saudara kita, banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang menyelisihi kita dengan satu prinsip atau dua prinsip dari akidah, dari prinsip iman, dan menyelisihi kita dari dalam satu amalan atau dua amalan atau tiga amalan dalam hal cara sholat dan yang lainnya, kita pun merasakan, menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala amatlah besarnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita benar-benar masuk ke dalam Islam, secara kafah, secara utuh, rijalan wa nisa'an, baik lelaki maupun wanita. Dan berhati-hati dari langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, secara utuh. Ya, jangan memilih-milih, memilah-milah mana yang sesuai dengan selera kita, yang sesuai dengan ya kepentingan kita, kemudian itu yang kita ikuti dan yang lainnya kita kesampingkan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya, syaitan telah bersumpah, iblis telah bersumpah, la'natullah alaih, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyesatkan Bani Adam. Memproklamirkan permusuhannya terhadap Bani Adam. Adam dan keturunannya. Sampai dia berhasil mengelabui Abuna Adam dan Hawa. Ya, dengan syubhatnya, sehingga dengan sebab itu Adam dikeluarkan dari jannah, diturunkan ke muka bumi, dan permusuhan syaitan tiada hentinya. Wajib kita waspada, wajib kita waspada. Ya, terus berusaha untuk melemparkan wasawis, was-wasnya, godaan-godaannya, agar kita mengikuti langkah-langkahnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam Badai'ul Fawaid, menyebutkan sekian langkah-langkah yang akan ditempuh oleh syaitan, target-target yang ingin dicapai oleh syaitan. Jika target yang paling tinggi tidak tercapai, dia akan beralih ke target berikutnya dan berikutnya, tidak mengenal lelah. Meskipun dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, munculnya perasaan putus asa pada diri syaitan ketika melihat kejayaan Islam berkembang di Jazirah Arab di tangan Rasulullah SAW, dengan dakwah Rasulullah SAW. Inna syaitan qad ya'isa ay yu'bada fi jaziratil Arab walakin bitahrisi fi ma bainakum. Sesungguhnya syaitan telah merasa berputus asa untuk disembah di Jazirah Arab, melihat annas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang-orang manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Muncul perasaan itu pada diri syaitan, muncul perasaan itu, tapi bukan berarti terus berhenti, terus tidak pernah berhenti syaitan. Akan tetapi yang ditempuh olehnya ketika itu adalah mengadu domba, merusak persaudaraan, persatuan kaum muslimin. Ya. Nah, sebagaimana disebutkan tadi, itu muncul perasaan pada syaitan, tetapi terus. Nah, disebutkan target-targetnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Target tertinggi tentunya adalah bagaimana menyeret Bani Adam agar terjerumus dalam kufur akbar, syirkun akbar, sehingga berstatus menjadi kafir musyrik seperti syaitan dan masuk dalam neraka jahannam kekal di dalamnya. Jika tidak berhasil target ini, yang berikutnya ya syirkun asghar, kufrun asghar, syirik kecil, kufur kecil. Ya, dan di sana banyak sekali macam-macam syirik-syirik kecil. Ya, banyak syirik-syirik kecil, kufur-kufur kecil. Nah, betapa banyak orang yang menggunakan jimat, ya, dari kalangan lelaki dan wanita, ya. Kalau di kalangan ibu-ibu biasa mereka memakaikan semacam jimat ke anak kecilnya sebagai penangkal ain, makhluk jahat. Ini yang dibicarakan syirkun asghar. Ya, ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melindungi, tapi itu dijadikan sebagai faktor, sebab. Ya. Atau yang sifatnya tasya'um. Ya. Sifatnya tasya'um, yaitu berprasangka akan bernasib jelek, pesimis, sehingga meninggalkan suatu perkara atas dasar itu. Ya. Berbuat berdasarkan itu, dan itu tidak ada hakikatnya. Sebagaimana sebagian orang meninggalkan pernikahan di hari-hari tertentu karena nanti bernasib sial. Nah, tersangka kan sial. Atau membangun rumah, ya, tidak mau kalau rumahnya menghadap ke arah tertentu. Ya. Dan semisal dengan itu, ada istilah hari jelek, hari baik. Nah, kufrun asghar, seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dua perkara pada umat ini yang merupakan kekufuran, yaitu at-ta'nu fi fil ansab, mencela nasab orang lain, menjelek-jelekkan dan mencela nasabnya, an-niyah 'alal mayyit, meratapi mayat, dan ini banyak menimpa kaum wanita, meratapi mayat sejadi-jadinya, ya, sampai mencambak-cambak, menjambak rambutnya, menarik-narik pakaiannya, ya, memukul-mukulkan tangannya di kepala atau kepala ke dinding, dan semisal dengan itu, ya, meratapi mayat yang meninggal. Naam. Betapa banyak di sana orang-orang yang tidak sholat, lelaki dan wanita tidak sholat. Yang itu disifati, diyakini bahwa itu wajib tapi tidak sholat karena malas, dan itu disifati dengan kekufuran dalam nas-nas, disifati bahwa itu kekufuran, dan itu maksudnya la kufrun asghar ala sahih, tetapi dalam bahaya yang besar yang akan menyeret kepada kufrun akbar, syirkun akbar, kufur besar dan syirik besar. Itu semua langkah-langkah syaitan yang diikuti. Ya. Jika tidak, maka target berikutnya menyeret Bani Adam kepada kefasikan-kefasikan. Ya. Kepada kefasikan-kefasikan. Nah, sebagian contoh yang disebutkan tadi termasuk kefasikan. Di samping disifati dengan kufrun asghar. Tidak sedikit di sana orang yang berbunuh-bunuhan, berperang sama-sama muslim, menghilangkan nyawa saudaranya. Ya. Itu kefasikan. Diawali dengan caci maki. Ya, saling melecehkan. Saling mengejek, bertengkar. Sampai pada tahap bunuh-bunuhan. Nabi SAW bersabda, la sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencaci maki muslim itu kefasikan besar-besar. Wa qitaluhu kufur, memeranginya adalah kekafiran, yakni kufrun asghar. Jadi yang lain Nabi mengatakan, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali setelahku, sepeninggalku nanti kalian kembali mundur seperti di masa kekafiran kalian dulu, seperti orang-orang kafir, yaitu saling menebas lehernya, saling berbunuhan. Ya. Tidak sedikit orang yang sudah kita dengar tadi melalaikan sholat, bermalas-malasan sholat. Yang sudah kami sampaikan tadi, al-sahih itu kefasikan, termasuk disifati dengan kufur, yakni kufur asghar. Sebagian ulama mengatakan murtad. Tidak sedikit orang punya harta zakat yang terkena kewajiban zakat, tetapi tidak ditunaikan. Dan itu kefasikan. Tidak sedikit orang di bulan Ramadan tidak berpuasa. Lelaki dan wanita. Ini menimpa. Menimpa Bani Adam. Apalagi di kalangan wanita. Berbagai kefasikan. Wal'iyadu billah. Yang berbau syahwat. Kita melihat betapa banyak kaum muslimat mutabarrijat bertabarruj, mengumbar aurat, ya, mengumbar suara yang lembut, yang memikat, memfitnah. Dan itu semua kefasikan. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma ba'du. Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah kulihat. Yani belum terjadi di zaman Nabi SAW. Salah satu dari dua golongan itu terkait dengan nisa, kaum Hawa. yaitu nisaun kasiyatun ariyatun. Mumilat, ma'ilat, ru'usunna ka'asmatil bukh. Kaum wanita yang mereka itu berpakaian tetapi telanjang. Ya, menggoda, melenggok tubuhnya, berjalan. Ditambah lagi kalau sudah sepatunya pakai hak tinggi, semakin kelihatan di belakang, semakin melenggok, semakin memfitnah. Wa ma aktsaruhunna la katsaruhunna Allah. Banyak kita lihat. Ini Nabi mengatakan itu golongan penduduk neraka. Menunjukkan itu dosa besar, kefasikan, diancam neraka. Nah, berpakaian tapi telanjang, bagaimana? Pakaiannya tipis, transparan. Pakaiannya sempit, ketat. Ya. Bahkan banyak dari mereka, ya karena meniru khutuat syaitan, tasyabbuh dengan budaya barat, budaya gaul. Ya. Memang tidak pakai kerudung sama sekali. Ya. Ataukah khutuatus syaitan yang lainnya pakai kerudung, tapi ya dibahasakan dengan busana muslimah. Nah, kerudungnya model, di model, gaya. Warnanya pun masya Allah. Nah, sama-sama memfitnah. Meskipun ada istilah ini mendik daripada yang ini, tapi semuanya tidak memenuhi syarat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam Sunan At-Tirmidzi, "Al-mar'atu 'awrah, fa idza kharajat istashrafa asy-syaitan." Wanita itu adalah aurat. Al-mar'atu 'awrah, wanita adalah aurat, kata ulama, kata Syekhuna Mukbir rahimahullah dan ulama yang lainnya, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, yang di zaman ini dan sebelumnya. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita itu fisiknya dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah aurat yang wajib ditutup. Karena kata al-mar'ah artinya wanita utuh dari ujung rambut sampai kaki. Itu adalah aurat, berarti semuanya aurat. Tidak ada perkecualian. Tidak ada istitsna. Tidak ada perkecualian wajah, tidak ada perkecualian tangan. Ya. Bagaimana mungkin dikatakan wajah bukan aurat? Sementara masalah ini, hukum ini yadur haulal fitnah. Masalah pembahasan aurat ini, pembahasan hijab ini tadi, itu permasalahannya berputar seputaran fitnah yang ditimbulkan oleh wanita. Fitnah, terkait dengan fitnah syahwat. Bagaimana mungkin dikatakan wajah bukan aurat? Ya. Kemudian telapak kaki aurat. Mana yang lebih cantik, wajah atau telapak kaki? Di mata, di wajah ada mata yang berkedip-kedip, ada hidung yang mancung. ada bibir yang merekah. Nah, di kaki cuma ada kuku, telapak kaki dan. Nah, kemudian dikatakan telapak kaki wajib ditutup, wajah tidak. Secara kias, analogi, secara makna sulit diterima. Nah, dan hadisnya jelas, al-mar'atu awroh, wanita itu adalah aurat. Ya, oleh karena itu wajib berhijab syar'i sesuai dengan syarat-syaratnya. Setelah mengenakan pakai baju panjangnya, mengenakan kerudungnya, ya, mengenakan kerudung yang besar, jilbab, nah, ataukah abayanya yang longgar, lebar, yang menutup di luar, ya, dari kepala sampai ke kaki, dan tidaklah terlihat kecuali bagian yang memang dibutuhkan untuk melihat jalan, matanya, dengan memakai niqab, cadar. Itu pun kata Ibnu Baz rahimahullah dalam salah satu fatwanya, kalau matanya bercelak tidak boleh kelihatan, berarti harus ditutup purdah. Kalau matanya bercelak, kelihatan satu biji mata saja, kelihatan berkedip-kedip, sudah dihias dengan celak, itu sudah fitnah, tidak boleh kelihatan. Ibnu Baz, kalau ada celaknya, nah, turun sampai ke bawah, sampai menutup mata kaki, ya. Kemudian dilengkapi, lebih berhati-hati lagi pakai kaos kaki, ya. Kemudian kebiasaan wanita salaf pakai kaos tangan. Buktinya Nabi alaihi salatu wassalam dalam masalah ihram, Nabi alaihi salatu wassalam melarang wanita untuk memakai cadar dan memakai kaos tangan ketika berihram haji atau umrah. Wala tantakibil mar'ah wala talbas al-khuf al-kuffazain. Wanita yang berihram tidak boleh pakai cadar, niqab, cadar selama berihram. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan mereka adalah pakai cadar. Ketika berihram itu tidak boleh, maka diingatkan oleh Nabi SAW, jangan ada yang pakai cadarnya kalau berihram. Menunjukkan itu adalah sudah kebiasaan mereka memakai cadar. Jangan memakai kaos tangan. Itu menunjukkan sudah kebiasaan mereka pakai kaos tangan. Sehingga ketika berihram tidak boleh, maka Nabi mengingatkan, jangan pakai kaos tangannya kalau berihram. Ya. Namun karena al-mar'a aurah, wanita itu aurat, maka sebagaimana kata ulama dan ditunjukkan pada sebagian athar itu disebut ada kelemahan dari Aisyah, dari Asma, ya, bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji, hajjatul wada' bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika melewati laki-laki, supaya wajah mereka tidak terlihat ujung kerudung mereka, jilbab mereka, ya, ujung jilbab mereka itu yang ditarik menutup wajah mereka, ya, dari atas. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah lewat laki-lakinya, dibuka lagi. Nah, adapun menutup wajahnya dengan cadar, sekurang-kurangnya sudah terlarang. Tapi kalau ada laki-laki tetap ditutup. Caranya ujung jilbabnya ditarik, tutup mukanya. Nah, kemudian tangannya yang tidak berkaos tangan dimasukkan di balik jilbab. Sehingga tidak terlihat kalau ada laki-laki. Nah. Begitu. Ya. Nah, maka bisa dibayangkan hancurnya, hancurnya akhlak masyarakat yang kaum wanitanya tidak berhijab, tidak berhijab, bahkan semakin menghiasi diri mereka, tampil lebih, bahkan ketika di luar rumah lebih daripada ketika dalam rumah, sehingga semakin memfitnah. Bisa dibayangkan betapa hancurnya akhlak mereka, betapa rusaknya hati-hati mereka, rijalan wa nisaa. Idza kharajat istashrafaha asyaitan. Kalau wanita itu keluar, kelanjutan hadis tadi, riwayat At-Tirmidzi, al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha asyaitan. Wanita itu aurat. Kalau keluar dari rumahnya, maka sudah diintai oleh syaitan dan dihiasi oleh syaitan sehingga terlihat semakin menarik. Itulah sebabnya kenyataannya, ya, laki-laki yang terfitnah ketika melihat wanita, dia lihat, wah, cantik sekali. Nah, tidak ada papanya istrinya di rumah ketika melihatnya. Dah, terfitnah. Nah, karena memang dihiasi oleh syaitan. Padahal sebenarnya kalau disandingkan istrinya dengan itu belum tentu. Ya, masih bersaing lah. Atau bahkan masih kalah sebenarnya. Tapi ya itu permainan syaitan. Istashrafaha syaitan. Nah, ini hati-hati. Ya. Makanya kata Nabi SAW, kalau melihat wanita di luar, pulang. Ya. Temu istri sendiri. Nah. Dapat obatnya. Nah. Itu. Al-mar'atu aura istashrafa syaitan. Idza kharajat istashrafa syaitan. Jangankan gambarannya itu tadi ya. Kasiyatun ariyatun mumilat itu tadi. Berhijab saja wanita itu. Berhijab saja. Sudah berhijab ini. Sudah berpakaian hitam-hitam. Ya. Itu pun apabila dilihat masih bisa menimbulkan fitnah. Masih. Nah. Oleh karena itu memang subhanallah syariat yang agung ini Allah Subhanahu wa taala yang maha bijak dan maha mengetahui apa yang terbaik, yang paling maslahat untuk hamba-hambanya dan paling mencegah dan melindungi mereka dari mafsadat kerusakan, memang menetapkan bahwa wanita itu tempatnya di rumah. Ya, ini akan saya bacakan sekarang ayat-ayat wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi. Dan itu adalah uswah. Mereka adalah uswah hasanah bagi kaum wanita. Naam. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 32-33, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa, wahai istri-istri nabi, kalian tidak seperti, ya, salah satu dari keumuman wanita. Ya, tentunya karena istri-istri nabi adalah pendamping-pendamping nabi. Mereka adalah contoh, mereka adalah cerminan. Ya, tetapi hukum sama, kecuali dalam perkara-perkara tertentu yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil. Seperti halnya istri-istri Nabi, ummahatunal mu'minin, ketika mereka menjanda sepeninggal Nabi SAW, ada hukum khusus, yaitu tidak boleh dinikahi oleh ummah. Ya. Karena mereka adalah istri Nabi dunia dan akhirat. Dan ini juga menunjukkan, menguatkan athar, khabar yang datang bahwa seorang wanita akan bersama suaminya yang terakhir. Ya, akan bersama suaminya yang terakhir. Oleh karena itu, karena mereka istri Nabi di dunia dan di akhirat, maka sepeninggal Nabi mereka tidak boleh menikah. Karena mereka adalah istri Nabi juga di akhirat. Nah, seorang wanita jika ada suaminya sebelumnya, kemudian setelah itu dia menikah lagi, dia akan bersama suaminya yang terakhir di akhirat. Ini contoh hukum yang berbeda. Ya, adapun selain mereka, maka kalau suaminya meninggal, ya halal-halal saja setelah keluar masa iddah untuk menikah lagi dengan siapa yang diinginkan. Naam, ini taqaitunna, kata Allah, jika kalian bertakwa kepada Allah, fala takhdu'na bil qaul, maka janganlah kalian melembutkan suara, mengalunkan suara ketika berbicara. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, sehingga laki-laki yang di kalbunya, di hatinya ada penyakit, akan tertarik, terpikat, terfitnah. Jadi kalau berbicara wanita itu, jangan suaranya dibuat-buat, dilembut-lembutkan, diindah-indahkan. Ya, biasa-biasa saja. Hati-hati. Pada asalnya kata ulama, suara wanita bukan aurat. Seperti kata Ibn Uthaym rahimahullah, seperti kata guru kami Syekh Muqbil rahimahullah, pada asalnya suara wanita bukan aurat, tidak masuk dalam al-mar'atu aurah yang disebutkan tadi. Itu fisiknya. Adapun suaranya bukan, bukan aurat pada asalnya. Tetapi apabila suara ini keluar dengan bentuk yang dilembutkan, ya, dialunkan, menarik, membuat fitnah laki-laki, di situ jadi haram berdasarkan ayat ini. Fala takhdu'na bil qawli fa tam'a alladhi fi qalbihi marad, wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah ucapan yang baik, yang dibenarkan. Ya, jangan ucapkan ucapan yang mungkar. Tidak boleh wanita berbicara mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat yang berbau asmara, yang membuat laki-laki yang mendengarnya terfitnah. Nah, kecuali kalau suami istri lain perkaranya. Nah, waqarna fi buyutikunna. Nah, ini waqarna fi buyutikunna, dan tetapilah, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi pada asalnya wanita itu tempatnya di rumah. Jangan wanita mengatakan, waduh, sumpek di rumah terus. Nah, yang dilihat cuma atap, dinding, cecak, tokek berbunyi, ini, itu. Nah, nikmati. Tidak apa-apa. rumahnya dihias-hias, diindahkan, ya. Nah, diperbagus sebatas tidak berlebihan, dibersihkan, disapu, ya, dirapikan, nah, ditata. Bosan dengan tata ruang yang seperti ini, lemarinya dipindah lagi ke sana supaya tidak bosan di rumah, ya. Nah, bukan bosan di rumah, pagi sore duduk-duduk depan rumah, lihat-lihat orang yang lewat, lihat-lihat. Nah, ya. Atau kalau di zaman sekarang, korban-korban media, nah, lain lagi. Mungkin sekarang sudah, tidak apa-apa di rumah. Yang penting, tinggal saya di rumah sendiri, tidak masalah. Yang penting, HP-nya. Nah, itu hiburan saya. Kalau tidak ada, sumpek saya di rumah. Nah, kerjanya cuma nyapu rumah, nyuci, masak. Nah, sehingga ada HP. HP bisa nonton YouTube, internet, ini, itu. Sudah melanglang buana. Nah, terhibur melihat segala macam. Nah, hiburan yang hampa. Khutuwat syaitan. Nah, merusak hati. Ujung-ujungnya mematikan hati. Iyadan billah. Waqarna fi buyutikunna, tinggal rumah kalian. Nah, gunakan untuk berzikir kepada Allah. Gunakan untuk sholat. Baca Quran. Ya. Gunakan untuk beribadah. Punya anak-anak di rumah, manfaatkan untuk mendidik anak. Ya. Kalau ada media, media yang terbatas tapi. Media yang terbatas. Ya, dimanfaatkan untuk talabul ilm, at-tafakkuh fid din. Dengarkan audio masyayikh. Kalau punya kemampuan berbahasa Arab. Atau asatidah ahli sunnah jamaah jika tidak punya kemampuan berbahasa Arab. Ya, bisa belajar secara rutin. Ambil rekaman pelajaran usulul thalatha. Ataukah nawakidul Islam, syubhat, atau yang lainnya. Ya, pelajaran fiqh. Diikuti. Ya, sibukkan diri dengan itu. Di waktu-waktu senggang, ketika kewajiban pekerjaan rumah sudah selesai. Ditata waktunya, diatur waktunya. Ya. Nah, belajar. Ambil pena, ambil buku. Nulis, dengarkan, catat. Tafaqquh fiddin. Nah, kemudian, ya, kalau ada daurah, keluar bersama suami, bersama mahram, ikut daurah. Ada kajian yang bisa diikuti oleh ummahat akhwat, ikut. Keluar bersama mahramnya. Ya. Seperti itu. Nah, laba tidak mengapa sesekali. Refreshing. Ya. Para suami, ya jangan juga. Sudahlah pokoknya, waqarna fi buyutikunna, kata Allah. Sudah. Nah, rumah terus. Ya, sesekali diajak ke tepi pantai enggak apa-apa. Nah, untuk menghibur. Iya. Di tempat yang sepi tapi yang tidak ada di sana ikhtilat. Sesekali diajak lihat ke taman bunga yang indah. Nah. Iya, enggak masalah. Nah, refreshingnya. Nah. Ya. Barakallahu fiikum. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian tabarruj seperti tabarruj jahiliyah yang pertama di masa lalu. Tabarruj tidak berhijab. Ya, seperti yang digambarkan tadi. Wa aqimnas shalah. Tegakkan sholat, jaga sholat lima waktu. Usahakan, ya, para umat akhwat, kaum wanita di rumah, di tengah-tengah kesibukan melaksanakan kewajiban, mengurus rumah, Ya, karena para suami kewajibannya di luar ma'isyah. Ya, mencari nafkah. Tetap usahakan laksanakan sholat tepat pada waktunya. Mendengar adzan masuk waktu, di awal waktu usahakan. Afdal. Ya. Jangan ditunda-tunda. Sampai mepet-mepet. Dah hampir keluar waktu baru sholat. Ya. Usahakan juga di samping sholat lima waktu. Usahakan juga sholat-sholat sunnah. Ya, diperbanyak. Banyak berzikir. Wa atina zakah. Bayar zakat. Sebagian wanita ada yang kaya, masya Allah. Sebagian ummahat, akhwat, punya banyak perhiasan emas, punya banyak uang tabungan karena punya usaha. Allah lapangkan rezekinya. Terkena zakat hartanya, keluarkan zakatnya. Ya. Selain itu, tambahan pahala sedekah, infak. Wati'na Allah wa Rasulah, taatilah Allah dan Rasulnya. Ya. Pada ayat berikutnya, wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan al-hikmah, yaitu hadis-hadis Nabi Rasulullah. Nah, itu. Jadi di rumah baca Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, baca hadis, buka buku hadis, kitab hadis, belajar seperti yang digambarkan tadi melalui media. Sibukkan diri dengan itu. Ya? Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Hati-hati, jangan sampai kita semua menjadi korban media. Istri-istri kita, ya, putri-putri kita, dan kita sendiri. Kita sekarang berada pada fenomena media HP ini luar biasa. Ya. Kalau yang dulu masih HP-nya masih jadul. Zaman dulu, ya. Bisanya SMS, telepon. Nah, kalau sekarang bisa macam-macam. Dengan HP bisa nonton TV, bisa nonton YouTube, bisa internet, Google, kesana kemari, keliling dunia, segala macam. Nah, sekarang ini ada fenomena, ya, pada setiap saat, setiap kesempatan kita melihat, ya, ikhwa, akhwat, aba, ummahat. Kalau kita perhatikan, selalu mesti HP. HP, HP, HP, HP. Nah, sehingga banyak yang tidak sadar, sudah tidak sempat lagi megang mushaf. Nah, misalkan biasanya habis sholat subuh berzikir, ini baca Quran, ya. Sambil nunggu isyrok mungkin, ya, untuk sholat isyrok. Ini sudah habis sholat subuh megang HP, tidak sadar sudah buka ini buka itu. Nah, bahkan sebagian orang sudah tidak sempat berzikir, habis sholat langsung merogoh sakunya HP. Nah, jalan keluar HP. Nah, di atas kendaraan HP, sampai di rumah HP, baring-baring HP, bangun tidur HP. Dah lupa zikir mau tidurnya, lupa zikir bangun tidurnya, terus sudah. Nah, ini butuh dikurangi. Nah, sekarang kita butuh tersadar ini, jangan larut. Nah, ya, manfaatkan yang butuh dimanfaatkan, manfaatkan dengan baik. Ya, dipilah, dipilih. Di sana ada beberapa manfaat yang bisa diambil. Nah, kadang ada faedah-faedah, ada informasi-informasi yang penting. Nah, di waktunya dibagi. Nah, jangan itu terus, sehingga mengalihkan minat baca. Misalkan yang dulunya rajin baca majalah, baca buku, nah, sudah kan ada HP penggantinya, meskipun di HP sepotong-sepotong faedahnya. Nah, tidak selengkap yang di majalah, yang di buku, kan gitu. Nah, baik. Di samping bahannya itu tadi, berhati-hati. Nah, hati-hati dengan YouTube, hati-hati dengan internet. Nah, banyak berzikir, baca Quran, baca hadis, banyak belajar. Naam, beribadah. Kemudian ayat berikutnya Allah menyebutkan innal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat والصابرين الصابرات والخاشعين الخاشعات والمتصدقين المتصدقات والصائمين الصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Luar biasa kalau kita masuk dalam kumpulan yang disebutkan di sini. Sesungguhnya orang-orang muslim, wanita-wanita muslimah, laki-laki muslim dan wanita muslimah, laki-laki mukmin dan laki-laki mukmin, wanita mukminah, laki-laki yang terus dalam ketaatan dan wanita yang terus dalam ketaatan, ya, laki-laki yang jujur dan wanita yang jujur, laki-laki yang sabar dan wanita yang sabar. Sabar dalam tiga hal, globalnya dua: sabar menjalani syariat Allah, sabar menjalani takdir Allah yang buruk. Sabar menjalani syariat Allah terbagi dua: sabar dalam ketaatan melaksanakan kewajiban, sabar dalam menjaga diri menghindarkan diri dari maksiat. Ya, laki-laki yang khusyuk dan wanita yang khusyuk, yaitu selalu dalam ketundukan kepada syariat Allah dan ketetapan takdir Allah. Wanita yang laki-laki yang selalu bersedekah dan wanita yang selalu bersedekah, lelaki yang selalu berpuasa dan wanita yang berpuasa, laki-laki yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka dan wanita-wanita yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتٍ. Kaum lelaki yang banyak mengingat Allah dan kaum wanita yang banyak mengingat Allah. Di sini yang disebutkan adalah yang banyak mengingat. Ya, kalau kita tidak banyak mengingat Allah, tidak banyak zikir, kita akan lalai. Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian berzikir, mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Jadi kalau sedikit tidak cukup. Ya. Wala takum minal ghafilin, jangan menjadi orang-orang yang lalai. Pagi, ya. Sepanjang siang, sore, ya, malam banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak beribadah, ya. Dengan mengingat Allah, memuji Allah, dengan zikir-zikir, baca Quran, zikir-zikir yang diajarkan, membaca ilmu termasuk zikir. Ya. Belajar majelis seperti ini termasuk zikir. Ini kita sekarang dalam zikrullah, walhamdulillah. Majelis seperti ini termasuk dalam kategori zikir. Ya. Melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingat kebesaran Allah termasuk zikir. A'addallahu lahum maghfirata wa ajran 'azima, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. ya. Ini tadi barakallahu fiikum. Jadi khutwatus syaitan itu banyak sekali. Ya. Langkah-langkah syaitan itu banyak sekali yang wajib kita waspadai. Naam. Juga target syaitan adalah menjerumuskan dalam bid'ah. Nah, kalau bid'ah itu bid'ah yang tingkatannya mengkafirkan pelakunya, memurtadkan, menjatuhkan dalam kesyirikan, kemurtadan. Ini yang paling parah, naik ke target yang pertama. Ataukah bid'ah yang sifatnya dosa besar, sederet dengan kefasikan. Dosa besar. Dan ada bid'ah yang kecil. Target berikutnya kalau tidak sampai ke tidak berhasil menjerumuskan Bani Adam ke target itu, tidak bisa menjerumuskannya dalam dosa, maka ini tadi bid'ah kecil, dosa-dosa kecil, ya. Andaikan Bani Adam tidak berhasil digoda sehingga melakukan dosa kecil, maka diseret ke perkara yang makruh. Diseret ke perkara yang makruh. Ya. Jika ini tidak dia menjaga diri dari perkara yang makruh, diseret ke perkara yang mubah. Karena dengan melakukan yang mubah, waktunya terbuang dari melakukan perkara-perkara yang mustahabbat. Yang seharusnya dipakai untuk perkara yang mustahab, terbuang untuk perkara yang mubah. Andaikan tidak berhasil diseret ke perkara yang mubah, dia ingin melakukan yang mustahab, maka tetap tidak berhenti langkah syaitan menyibukkan dia dengan perkara yang mafdul dari yang afdol. Dia melakukan perkara mustahab tapi yang pahalanya lebih rendah, sehingga dia tidak melakukan yang pahalanya lebih tinggi. Coba. Sampai sejauh itu. Nah, tidak berhenti. Ya. Jadi langkah-langkah syaitan yang begitu banyak wajib kita waspadai. Oleh karena itu terus ya, giatkan diri menuntut ilmu, perbanyak ibadah. Ya. Untuk membersihkan diri, membersihkan hati dari hal-hal yang tidak disukai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatish syaitan. Wahai orang yang beriman, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi khutuwatish syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa mengikuti khutuwatish syaitan, langkah-langkah syaitan, maka sungguh syaitan itu memerintahkan kepada perkara yang fahisyah, keji dan munkar. Ya. Walau la fadlullahi alaikum ma zaka minkum min ahadin abada. Seandainya bukan karena karunia dari Allah, maka tidak ada satu pun dari kalian yang akan selamat, yang akan bersih selamanya. Ya, jadi kita memohon selalu kepada Allah karunianya. Kita menyadari kelemahan kita, kelemahan ilmu kita, kelemahan iman kita, kita memohon kepada Allah. Ya, agar dijaga oleh Allah. Kalau bukan karena karunia dari Allah, tidak ada yang akan selamat dari kalian, tidak akan bersih dari kalian. Wallahu yuzakki man yasha. Allah yang membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Allah yang memilihnya. Dibutuhkan as-sidq dari kita, kejujuran, ikhlas dari kita, dan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. agar Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita jadi santapan syaitan, kekuatan syaitan. Kita berlindung kepada Allah, kembali banyak-banyak bertobat, istighfar, banyak inabah, kembali menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penuh dengan kehati-hatian. Naam. Alhamdulillah di sini ummahat, akhwat berada di lingkungan sunnah. Insyaallah dijaga dengan baik. Ya, kestabilannya. Naam. Betul-betul diharapkan di sinilah sunnah Nabi dihidupkan, syariat Allah terjaga, ya, bersih, berbeda dengan lingkungan yang tidak seperti ini, dengan berbagai macam ragam, ya, manusia, berbagai macam ragam kaum muslimin muslimah seperti yang digambarkan tadi. Oleh karena itu dijaga rumahat akhwat, ya, adab-adab, ya, itu tadi, tetaplah di rumah, diizinkan keluar rumah kalau ada hajat, kebutuhan yang mendesak yang memang tidak bisa diwakili oleh yang lainnya. Selama masih bisa diwakili oleh suami, masih bisa diwakili oleh putranya yang ada, jangan keluar. Kalau memang tidak ada yang bisa mewakili, hajat terpaksa harus keluar. Kalau hendak membeli sesuatu ke kantin atau kemana, masih bisa mengutus anaknya, tulis di kertas, ya, diutus. Kalau memang sudah tidak ada dan harus keluar dan ini mendesak, sudah tidak bisa ditunda, tidak bisa menunggu suami pulang, terpaksa harus keluar sendiri. Keluar, perhatikan hijabnya yang lengkap, jangan seadanya, jangan dengan alasan buru-buru. Ya, jangan dengan alasan semua pakai baju kaos ini kemudian ambil kerudung terus ambil keluar gitu. Nah, tidak pakai kaos tangan, tidak pakai kaos kaki dan seterusnya. Ya, dengan alasan menjemur dan semisalnya, sehingga berhijab seadanya. Hati-hati, semuanya ada pertanggungjawabannya. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Selangkah demi selangkah, syaitan akan menyeret. Nah. Dan jaga amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di antara kalian. Saling mengingatkan, saling menasihati. Jangan biarkan kalau ada yang melakukan pelanggaran, tapi dengan cara yang baik tentunya. Dengan cara yang baik, ya. Demi kebaikan bersama. Bukan untuk menjatuhkan saudara, bukan untuk menghinakan dia, menyingkirkannya dan seterusnya. Nah, semuanya untuk maslahat bersama, untuk kebaikan bersama. Ya. Kita tidak ingin membiarkan saudara kita terseret, terbawa jauh oleh propaganda syaitan. Nah, dan kita tidak ingin menjadi rusak, ya, komunitas Ahlus Sunnah di sini. Itu tujuannya. Ya. Ummahat akhwat dengan ikhwa aba dibatasi percakapan. Nah, dibatasi percakapan. Nah, selama tidak ada yang darurat di sana, hajat yang sangat mendesak yang tidak bisa ditunda, maka hindari. Hindari komunikasi antara ummahat akhwat dengan rijal. Misal dengan rijal, hindari. Kecuali yang sifatnya darurat, ya. Sifatnya darurat, ya, sudah dalam kondisi darurat, kritis, harus dibawa ke rumah sakit dan semisalnya, ya, ada ancaman kebakaran dan semisalnya, yang semisal dengan itu memang darurat, hajat sama dasar tidak bisa ditunda lagi. Nah, maka itu memang, itu pun dengan cara tadi, jaga suara. Selama hal itu tidak darurat, ya, hindari komunikasi lewat HP, ya. Jalwa nisa, ya, ummahat akhwat jangan angkat HP. Ya, biar itu urusan like rijal dengan rijal. Ya. Andaikan di situ ada yang memang perlu harus dijawab langsung dengan SMS, beri informasi singkat. Nah. Ya. Abinya fulan sedang berada di ini, atau berikan nomor yang lain yang bisa dihubungi. Tak, misalnya itu. Hindari komunikasi, percakapan angkat telepon dan misalnya. Nah, ini semua mimbab menjaga diri semaksimal mungkin dari khutwatis syaitan ini tadi yang akan menyeret sedikit demi sedikit. Mengingat kita berada sekarang ini, ya, dalam di masa di zaman yang penuh dengan fitnah syahwat, termasuk fitnah yang sangat dahsyat dengan kemajuan zaman dan kondisi, ya, keadaan seperti yang digambarkan ini tadi sangat berbeda jauh dengan zaman dulu. Nah, ya, sehingga yang namanya fitnah syahwat itu gampang tersulut. Nah, motivator-motivatornya banyak di sekeliling kita, sehingga harus dimaksimalkan betul. Ditambah lagi kita berada di zaman yang semangat ibadah itu lemah. Ya. Sementara semangat mengejar dunia itu tinggi, persaingan duniawi tinggi. Semangat ibadah takarrub kurang. Sehingga kita berada di zaman yang notabene-nya keimanan lemah. Nah, ibadah kurang, iman lemah itu gampang terkena fitnah. Ya. Barakallahu fikum. Moga-moga apa yang kami sampaikan di sore hari ini, mengingat waktu yang sangat terbatas, banyak hal yang ingin kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, difahami dengan baik, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua tanpa kecuali mohon taufik dari Allah agar menolong kita beramal dengan apa yang kita dengar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya. Ya. Sehingga kita termasuk dari kalangan orang-orang yang disebut mimma yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana, termasuk orang yang mendengar ucapan yang terbaik, ahsanul qaul, dan mengikutinya. Wallahul muwaffiq. Kita cukupkan sampai di sini. Wa jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.